I got oh Aida, betapa sedih hatiku mengenang nasib diriku, termenung setiap hari hatiku rasa berduri. Tapi kini ia pergi, tinggalkan daku sendiri. Tapi kini ia pergi, tinggalkan daku sendiri. Termenung setiap merintis petang dan pagi, merenung setiap hari, merintis petang dan pagi. Tapi kini ia pergi, tinggalkan aku sendiri. Tapi kini ia pergi, tinggalkan aku sendiri. Renung setiap hari, petang dan pagi, merenung setiap hari, merintih petang dan pagi. I got